hidup adalah anugerah. Itulah usia yang kita punya. Usaha sah-sah saja. Berolahraga, makan dengan pola sehat. Semua secara medis bisa memberi kemungkinan panjang usia buat kita. Tapi pernahkah kita tahu seberapapun sehat kita, seberapa bagus pun struktur makan kita, seberapa hebat kita berolahraga, namun jika bukan kasih karunia, mungkin kita bisa menambah umur sehari saja? Jelas tidak. Oleh karena itulah, usia adalah anugerah, bukan kata-kata usang belaka. Tapi betul-betul menjadi sebuah fakta yang tidak terbantah. Manusia hanya bisa mereka-reka jalannya, berusaha sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Makan yang sehat, olahraga yang cukup, berharap usia terus berlanjut. Tetapi Alkitab memberikan nilai luar biasa. Usia anugerah bagi orang benar, tapi orang fasik diperpendek jalan hidupnya. Namun kita pun akan terkejut, ada banyak ternyata orang yang fasik hidup dalam kesemena-menaannya. Tetapi betul usia tak panjang buat mereka, karena gempuran kecelakaan datang menimpanya. Orang yang benar berjalan dan mendapatkan usia yang panjang tak akan pernah berguna kalau usia tak bermutu. Awas, jadi bukan sekedar panjangnya, tapi bagaimana mutunya. Bukan sekedar adanya, tapi maknanya. Selamat menemukan makna usia anugerah Allah.